Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwa dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Dialah yang memudahkan untuk kita semua hidayah kepada agama Islam, yang memberi taufik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengenal jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya. Dan itu dari pokok kebahagiaan seorang hamba. Dia mengenal hidayah Islam dan mengenal hidayah as-sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menguatkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, dan membahagiakan kita semua dengan keislaman dan sunnah di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saya bermohon, semoga majelis kita di hari ini dijadikan sebagai majelis yang berberkah, membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua, sebagai sebuah ilman nafian, ilmu yang bermanfaat, berbuah dengan amalan salih. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengabulkan doa, innahu wasi'un karim. Hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Dari Asmaul Husna, salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menamakan dirinya dengan nama Al-Azim. Nama Al-Azim yang berarti yang maha agung, yang maha agung, maha besar. Dan dari sifatnya al-azamah, keagungan dan kebesaran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai pengaruh nama dan sifatnya di tengah makhluk. Karena itu dari keimanan kepada nama Al-Azim, kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghargai apa yang dibesarkan dan sangat dinilai di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu adalah bentuk dari keimanan kepada nama Al-Azim, ciri seorang yang bertauhid terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjelaskan kewajiban untuk mengagungkan ilmu dan ulama. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkan hal tersebut dalam hadits-hadisnya. Karena itu, siapa yang mengimani nama Allah Al-Azim dan benar mengagungkan Allah, maka dia akan mengagungkan, membesarkan, menghargai apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah bainaha min taqwal qulub." Demikianlah ketentuan Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol yang tampak di agama ini, maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Iya, ciri ketakwaan, dia mengagungkan dan membesarkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal apa yang diagungkan dan dibesarkan oleh Allah, itulah yang dianggap orang yang mengetahui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana sejumlah manusia jauh dari sifat ini. Iya. Kadang dari ucapan dan perbuatannya tidak menggambarkan hal tersebut. Dan Allah telah mencerah orang yang seperti ini dalam dua tempat dalam Al-Qur'an. Iya. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Iya. Kalau dia mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, maka pasti ada penghargaan terhadap ilmu agama, ada penghargaan terhadap orang-orang yang menyandang ilmu. Karena itu adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Sebagaimana ilmu dan para ulama dihormati dalam syariat, dijaga kedudukan dan keagungannya, maka seorang muslim dan muslimah juga wajib menghormati keagungan tersebut, menjaga kedudukan dan keagungannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Demikianlah perintah Allah. Barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang dibesarkan oleh Allah, hal-hal yang dijadikan terhormat oleh Allah, maka itu adalah hal yang paling baik di sisi Rabb-nya. Hari yang paling baik di sisi Rabb-nya. Iya. Maka ini dasar berpijak untuk kita semua masuk di dalam sebuah pembahasan agung. Pembahasan yang merupakan salah satu usul, salah satu prinsip dasar Ahli Sunnah wal Jamaah. yang disepakati oleh para ulama, yaitu mengagungkan ilmu dan para ulama, menghargai ilmu dan para ulama. Iya. Dan ini sebagaimana yang saya sebutkan dan kembali saya tekankan bahwa ini dari prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah, ciri seorang yang dikatakan berada di atas jalan sunnah, ciri seorang yang dikatakan mengenal keislaman dengan benar, dan ciri seorang yang berada di atas manhaj salafi. Iya. Karena itu berkata Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala di dalam akidah beliau yang masyhur yang disebut dengan nama al-akidah at-tahawiyah. Iya. Kata beliau, wa ulama'us salaf min as-sabiqina wa man ba'dahum min at-tabi'ina ahli al-khair wal athar wa ahli al-fiqh wal nadhar la yudkaruna illa bil jamil wa man dhakarahum bisu fa huwa ala ghairi sabil. Kata beliau, dan para ulama as-salaf dari generasi terdahulu maupun para tabi'in setelah mereka, pengikut mereka setelah mereka, orang-orang yang memiliki kebaikan dan berpegang dengan asar, berpegang dengan al-asar hadith dan apa yang datang dari para sahabat, ahli al-fiqh wal-nadhar, orang yang memiliki fikih dan sudut pandang yang cermat, mereka ini para ulama salaf terdahulu dan belakangan, la yudkaruna illa bil jamil, tidak boleh disebut kecuali dengan kebaikan. Wa man dzakarahum bisu'in fa huwa ala ghairi sabil. Kata beliau, siapa yang menyebut mereka dengan kejelekan maka dia dianggap tidak berada di atas jalan yang lurus. Tidak berada di atas jalan yang lurus. Karena itu di kesempatan kali ini, iya, saya ingin mengingatkan sebuah pembahasan penting terkait dengan menghargai ilmu dan ulama, dan bagaimana kedudukan ilmu dan para ulama itu di tengah umat. Iya. Dan juga saya akan terangkan sejumlah perbuatan-perbuatan, sikap maupun ucapan yang bertentangan dengan makna mengagungkan ilmu dan ulama. Iya. Kita di masa ini mendapatkan berbagai halangan di dalam menuntut ilmu, berbagai halangan di dalam berdakwah di jalan Allah. Nah, halangan-halangan tersebut kadang berasal dari musuh-musuh Islam dengan berbagai propaganda dan makar yang mereka lakukan untuk menghambat umat Islam dari mempelajari agamanya. Dan juga dari halangan-halangan itu ada yang berasal dari umat Islam itu sendiri. Iya. Berada di tubuh umat Islam. Di antara mereka ada kaum munafikin, dimaklumi dengan kemunafikannya. Cinta terhadap dunia dan lebih cinta kepada kekafiran, hanya saja memakai baju keislaman. Dan di antara mereka yang menghalangi dari ilmu dan merendahkan kedudukan ilmu dan para ulama, sejumlah kaum muslimin yang jahil akan tuntunan agamanya. Iya. Dan ada musibah tidak kalah besar dari itu semua. Sebagian penuntut ilmu belajar ilmu sunnah tapi perbuatannya memerangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi dan berusaha menjauhkan umat dari mempelajari ilmu dan menghargai para ulama. Iya. Maka ini sudut harus diperhatikan secara cermat. Harus dipandang bagaimana nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dalam pengagungan ilmu dan ulama, agar supaya seseorang itu berada di atas jalan yang lurus. Iya. Tidak terpedaya oleh makar-makar musuh, dan tidak terpedaya oleh jerat-jerat syaitan yang ingin menjauhkan umat dari mempelajari ilmu agama dan dari memperoleh kebaikan dengan ilmu agama. Iya. Maka untuk pembahasan ini saya perlu memperkenalkan dan menjelaskan sedikit dari keutamaan ilmu itu, dan bagaimana keutamaan para ulama, agar supaya selalu ada di dalam hati kita pengagungan terhadap ilmu dan terhadap para ulama. Di antara keutamaan ilmu agama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya sebagai sumber cahaya bagi umat. Allah firman, "Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna." Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada cahaya yang kami turunkan. Ilmu disebut sebagai cahaya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad ja'akum min rabbikum, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina." Telah datang kepada kalian burhan, kejelasan dari Rabb kalian, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang sangat jelas. Maka ilmu ini adalah cahaya yang menerangi bagi seorang hamba. Siapa yang mempelajari dari ilmu agama, maka sekadar itu Allah akan menerangi jalannya, akan menerangi jalannya, sehingga apapun yang dia perlukan di dalam kehidupannya, pasti ia selalu mendapatkan solusi, penyelesaian terhadap masalah yang dia hadapi. Dia dihadapkan kepada suatu apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersamanya dan menolongnya. Iya. Dan ini dari keistimewaan orang-orang yang mempelajari ilmu agama, membangun amalan yang salih di atasnya berupa keimanan, ketakwaan dan selainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Iya. Dan berimanlah kepada Rasulnya. Pasti akan diberikan untuk kalian dua bahagian dari rahmat Allah. Akan diberikan untuk kalian dua bahagian dari rahmat Allah. Wa ja'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan akan diberikan untuk kalian cahaya. Kalian berjalan dengan cahaya tersebut. Wa yaghfir lakum. Dan Allah akan mengampuni kalian. Allah akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim. Iya, maka disebutkan cahaya, dia berjalan dengan cahaya tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur." Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Iya. Harus diketahui bahwa keimanan itu dibangun di atas keyakinan, dan keyakinan dianggap syah apabila dia mengetahui apa yang dia yakini. Maka dasarnya adalah ilmu. Karena itu sejumlah ulama menafsirkan ayat-ayat yang memuat penyebutan orang-orang yang beriman ditafsirkan dengan ilmu agama. Iya. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan ini dari kebaikan di dalam mempelajari ilmu agama. bahwa ilmu agama itu adalah cahaya bagi seorang hamba. Cahaya yang sangat menerangi jalannya. Cahaya di tengah kegelapan. Bisa dibayangkan kalau seorang berjalan di tengah kegelapan dan tidak memiliki cahaya meneranginya, apa yang akan terjadi? Apalagi kalau jalan tersebut penuh dengan rintangan. Iya. Banyak bahaya-bahaya di tengah jalan. Apakah itu berupa lubang, kerikil-kerikil tajam, atau jurang-jurang, ataupun yang lainnya. Dan dia berjalan tanpa cahaya. Kira-kira siapa yang menjamin keselamatan orang yang berjalan ini? Tapi berbeda dengan orang yang mengenal dari ilmu agama. Iya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya cahaya. Dia berjalan dengan cahaya tersebut. Iya. Kemudian yang kedua dari keutamaan ilmu agama ini dan keagungannya di dalam syariat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu tersebut, menganggap ilmu tersebut sebagai ruh dan kehidupan seorang hamba. Iya. Dia dianggap sebagai ruhnya, sebagai kehidupannya. Ruh yang dengannya ia dianggap sebagai makhluk yang hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Maka wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan itulah perumpamaan ilmu agama untuk seorang manusia. Itu adalah ruhnya. Apabila hilang ilmu ini darinya atau dia jauh darinya, itu artinya dia sendiri ingin menanggalkan ruhnya. Dan Allah sebut bahwa ilmu agama ini adalah kehidupan. Dengan ilmu agama dia hidup dengan kehidupan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mayat, kemudian kami hidupkan dia? Perhatikan bagaimana perumpamaan ilmu agama itu. Seorang tadinya dianggap mayat oleh Allah. Iya. Kemudian dihidupkan. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Setelah hidup, kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan di tengah manusia. Orang yang tadinya mati tapi setelah itu hidup dan bercahaya, apakah sama orang yang seperti ini? Kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha. Seperti orang yang tetap berada di dalam kegelapan, tetap mayat di situ di tengah kegelapan, tidak mau keluar darinya. Apakah sama dua golongan? Tidak sama. Perhatikan, Allah membagi manusia ini menjadi dua. Satu, mereka yang hidup dan diberi cahaya. Kedua adalah orang yang tetap dalam keadaan mayat di tengah kegelapan. Iya. Ini mayat dihidupkan. Hidup apa ini maksudnya? Hah? Apakah betul-betul mati setelah itu hidup? Ya seperti cerita dongeng orang Indonesia. Ya. Indonesia terlalu banyak cerita dongengnya ya. Orang sudah mati, sudah dibunuh, bisa apa bangkit kembali, ya bahkan bisa membalas dendam. Ya. Ataukah mungkin sebagian di tengah masyarakat ada istilah mati suri. Ya, sudah mati, tiba-tiba berdiri lagi. Nah, apakah mayat ini yang diinginkan? Ruhnya sudah keluar, tiba-tiba dikasih ruh lagi? Bukan itu yang diinginkan. Iya. Sebab kalau ruh sudah keluar dari jasad, itu tidak mungkin kembali lagi ke jasad. Iya. Kalaupun ada yang pernah menyaksikan orang sudah tidak bergerak lagi, tiba-tiba hidup. Iya. Sudah dikubur, tiba-tiba keluar dari kuburnya. Itu artinya orang tersebut hakikatnya belum mati, masih ada ruhnya. Cuman orang-orang saja enggak tahu bahwa dia masih hidup. So, kalau ruh sudah keluar, itu enggak mungkin kembali lagi ke mana? Ke jasadnya di dunia. Sebagaimana terangkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Iya. Maka ini yang disebut di dalam ayat, orang yang mati, iya, dianggap dihukum mati. Betul dia bergerak, beraktivitas, tapi dalam hitungan dia dianggap sebagai mayat. Iya. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Tapi setelah dia mengenal ilmu agama, dia mengenal keislaman dan keimanan, barulah dia dikatakan apa? Hidup. Itulah makna firman Allah, apakah orang yang tadinya dia mayat, kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya tersebut. Iya. Maka subhanallah, ilmu agama ini adalah kehidupan bagi seorang hamba. Dan itulah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang merupakan sebenar-benar kehidupan. Iya. Kehidupan yang merupakan sebenar-benar kehidupan. Dengan ilmu agama ini, seorang memiliki ruh, memiliki kehidupan, bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dianggap sebagai orang-orang yang baik dan diperhitungkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari keutamaan ilmu agama ini, iya, siapa yang terdapat padanya suatu pengetahuan secara umum, maka orang yang memiliki pengetahuan itu lebih baik daripada orang yang tidak memiliki pengetahuan. Karena itu dalam Al-Quran Allah mencela orang-orang yang jahil. Ya, di berbagai ayat. Iya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala lebih meninggikan kedudukan anjing-anjing yang terlatih, hewan-hewan pemburu yang terlatih, di atas hewan-hewan pemburu yang tidak terlatih. Iya. Dibedakan kedudukannya di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka mada uhilla lahum, قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Mereka bertanya kepada engkau, Nabi Muhammad, apa yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah bahwa dihalalkan bagi kalian at-tayyibat, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara tayyibat. وَمَا أَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ, dan apa yang kalian ajari dari hewan-hewan pemburu, apakah itu anjing terlatih atau apa namanya burung elang yang dia pakai memburu, punya cakar terlatih, ya, mukallibina, yang memang telah dilatih. تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا أَلَّمَكُمُ اللَّهِ, kalian mengajari hewan-hewan itu apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Iya. Sehingga hewan-hewan terlatih ini, kalau diperintah diam, dia diam. Diperintah memburu, dia memburu. Diperintah memburu saja, maka dia memburu, tidak berani memakan hewan yang dia buru. Iya. Maka ini bentuk dari pengetahuan berbeda dengan hewan yang lainnya. Dan Allah khususkan suatu hukum untuk hewan ini. Iya. Di mana Allah bolehkan memakan hasil buruan mereka. Cukup dilepas hewan tersebut, dibaca nama Allah, maka apa yang dia buru itu menjadi halal. Iya, menjadi halal. Dan uniknya di dalam hukum fikih, kalau misalnya ada anjing terlatih sudah dilepas dengan membaca bismillah, kemudian memburu hewan buruan, Iya. Kemudian si pemilik mendapati hewan buruan itu dalam keadaan mati. Ada anjing yang terlatih di situ, tapi ada anjing-anjing lain tidak terlatih di sekitarnya. Maka di kondisi yang seperti ini tidak halal dimakan bangkai itu. Iya. Hewan buruan itu tidak halal untuk apa? Dimakan. Kenapa? Sebab ini meragukan yang mana yang memburunya, apakah yang terlatih atau tidak terlatih. Perhatikan. Jadi kalau pada hewan saja, tatkala memiliki kelebihan pengetahuan, Allah tinggikan derajatnya, diberikan hukum khusus, kira-kira bagaimana untuk manusia? Iya. Dan itu dalam ilmu terkait dengan dunia. Kira-kira bagaimana dengan ilmu dalam agama? Bagaimana? Dengan ilmu dalam apa? Dalam agama. Iya. Karena itu harus dipahami bahwa sangat besar keutamaan Allah Subhanahu wa taala bagi umat ini. Mereka dimuliakan dengan ilmu agama. Mereka dimuliakan dengan keislaman. Yang apabila dia pelajari keislamannya, dia memiliki ilmu tentangnya, maka dengan hal tersebut Allah menginggikan berbagai derajat untuk mereka. Dan dari keutamaan mempelajari ilmu agama itu adalah sumber keberuntungan yang menjauhkan seorang dari kerugian. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Demi masa. Sesungguhnya manusia, demi masa bisa juga diartikan demi waktu ashar. Sungguhnya manusia benar-benar merasa benar-benar berada dalam kerugian, kecuali diperkecualikan dari manusia tidak merugi empat orang, empat golongan. Iya. Berarti yang lainnya berada dalam kerugian. Siapa keempat ini? Semuanya terkait dengan ilmu. Yang pertama, illal ladzina amanu, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang beriman. Ini tafsirkan oleh sejumlah ulama, orang-orang yang berilmu. Iya. Dan menafsirkannya mengenal kebenaran, sehingga dia beriman dengannya. Yang kedua, wa'amilus salihat, dia beramal salih. Ini pengamalan dari ilmu. Sebab amalan salih tidak dianggap salih kecuali kalau dibangun di atas apa? Dibangun di atas ilmu. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak, tidak dianggap. Iya. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Saling berwasiat dengan ilmu yang dikenal. Wa tawasau bis sabar, dan saling bersabar di atasnya. Coba perhatikan. Sebab keberuntungan yang menjauhkan dari kerugian tidak lepas dari apa? Tidak lepas dari ilmu syar'i. Iya. Tidak lepas dari ilmu syariat. Karena itulah harus dipahami bahwa kedudukan ilmu syar'i ini sangat agung dan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingatkan nikmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sisi lain dari keutamaan ilmu. Iya. Para nabi diutamakan oleh Allah, dilebihkan oleh Allah di atas seluruh makhluk, bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, tapi mereka dilebihkan dengan apa? Dilebihkan dengan ilmu. Dilebihkan dengan ilmu. Wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah berfirman kepada nabinya, Allah turunkan kepada engkau Al-Kitab dan hikmah, dan Allah ajarkan kepada engkau apa yang sebelumnya engkau tidak ketahui. Dan sesungguhnya keutamaan Allah terhadap engkau sangatlah besar. Iya. Keutamaan Allah terhadap engkau sangatlah besar. Demikian pula para nabi yang lainnya. Sampai kalau nabi itu pun diberi oleh Allah kemuliaan, kekuasaan, kekuasaannya tidak dihitung. Yang dihitung adalah apa? Adalah ilmunya. Iya. Karena itu ketika disebut kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi wassalam, iya, dan bagaimana mereka menyikapi kejadian, memberikan hukum, dan ternyata Nabi Sulaiman waktu itu lebih paham Ya. Dan Allah menutup di akhir ayat, wa kullan ataina hukman wa ilma. Setiap dari keduanya kami beri hikmat dan kami beri ilmu. Tidak disebut kekuasaannya. Ya, tidak disebut kerajaannya. Hanya disebut apa? Hukum dan ilmu. Hukum dan ilmu. Dan ini dari keutamaan ilmu agama. Iya. Dari keutamaan ilmu agama. Kemudian dari keutamaan ilmu agama ini. Ilmu agama ini. Iya. Telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada zatnya ilmu itu lebih agung dari segala sesuatu yang berada di atas muka bumi ini. Iya. Tidak bisa dibandingkan antara dunia dengan ilmu agama. Dan ini dibahas oleh para ulama dengan pembahasan yang panjang. Diperbandingkan antara ilmu dan harta. Ya. Dan ternyata enggak bisa diperbandingkan harta dengan ilmu tersebut. Ya. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Al-ilmu khairun minal mal." Ilmu itu lebih baik daripada apa? Daripada harta. Iya. Ilmu menjaga engkau. Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Sedangkan engkau menjaga harta. Jadi ilmu menjaga pemiliknya. Kalau harta dijaga oleh siapa? Oleh pemiliknya. Iya. Kalau pertikai, maka pertikaian terhadap harta benda. Ini yang dipertikaikan. Siapa yang menghukumi pertikaian? Yang menyelesaikannya? Ilmu yang memutuskan. Iya. Ilmu yang memutuskan. Harta, apabila seorang meninggal, tidak akan dia bawa ke kuburnya. Iya. Tapi ilmu, seorang meninggal, dia akan tetap bersamanya. Seorang yang meninggal memiliki harta, hartanya ya, tidak akan menebarkan namanya dan kebaikannya setelah itu. Tapi ilmu itulah yang mengekalkan penyebutan seseorang. Karena itu banyak orang yang sudah meninggal, tapi manfaat dari ilmunya tetap di tengah manusia, masih diingat hingga kepada manusia yang hidup setelahnya. Iya. Coba lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Hingga hari ini masih dipelajari bagaimana kisah mereka, sirah mereka, masih didoakan untuk mereka rahmat dan kebaikan. Orang-orang yang dengannya kita mendapatkan ilmu agama pada hari itu. Nah, perhatikan dari para ulama Islam yang menyandang ilmu itu. Ya, contoh saja misalnya Imamul Bukhari. Hingga hari ini kita beliau mengumpulkan hadis dibaca. Setiap kali orang membaca Sahih Al Bukhari, didoakan Imamul Bukhari semoga Allah merahmati beliau. Iya, nama beliau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbeda dengan pemilik-pemilik harta. Baik. Dan banyak sekali sisi perbedaan antara ilmu dan apa? Harta. Satu dari ilmu yang diketahui itu bisa senilai dunia dan seisinya. Iya. Coba perhatikan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rasulullah bersabda, dua rakaat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Dua rakaat sunnah sebelum sholat subuh dilakukan, pahalanya lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Iya. Kalau misalnya ada yang duduk di masjid ini, ada yang membawakan duit, satu mobil, iya, berisi apa lembaran 100 ribu, kira-kira bagaimana? Senang atau tidak dia? Hah? Oh, bahagianya luar biasa, masya Allah. Iya. Ini dua rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangankan satu mobil, satu dunia dan seisinya, dua rakaat subuh dari apa? Lebih bagus. Iya. Tapi penggambaran di dalam jiwa kita, pengagungan terhadap ilmu kurang. Sehingga pengagungan terhadap ilmu itu menjadi sedikit malas kita mencarinya. Lebih suka mencari dunia daripada mencari apa? Daripada mencari ilmu. Iya. Satu dari ilmu kadang bisa menyelamatkan banyak manusia. Bisa menyelamatkan banyak manusia. Iya. Perhatikan di dalam sejarah kisah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma bersama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Tatkala terjadi dua kubu di tengah kaum muslimin, hampir saja dua kubu ini apa? Berperang. Iya. Abu Bakrah, seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah Nufay ibn al-Harith, datang kepada Rasulullah atau datang kepada Al-Hasan bin Abi Thalib. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Lalu berkata, "Wahai Al-Hasan, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang engkau. Dan waktu itu engkau masih kecil di atas pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna ibni hadza sayyid, lallahu yuslih baina ta'ifatain 'azimatain min al-mu'minin." Sungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kelompok besar yang bertikai dari kaum mukminin. Iya. Baik. Ketika mendengarkan hadis tersebut, maka Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu memahami apa kewajiban yang harus dia laksanakan. Dia serahkan segala perkara kepada Muawiyah. Iya. Dan dia serahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, sehingga Muawiyah pun disepakati dan dibaiat seluruh kaum muslimin. Dan tahun itu pada tahun 30 Hijriah, iya, masuk tahun 31 Hijriah, dianggap sebagai tahun persatuan Amul Jamaah, disebut dalam sejarah. Iya. Sehingga berpuluh-puluh tahun setelahnya Muawiyah memimpin kaum muslimin, tidak ada pertikaian di antara mereka. Perhatikan. Karena satu hadis yang dihafal oleh siapa? Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Iya. Karena itu ilmu agama jangan diremehkan kedudukannya. Allah mengagungkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesarkannya. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Tatkala mereka mengagungkan ilmu agama, Allah mengagungkan mereka. Allah menjayakan kedudukan mereka. Sehingga para sahabat menjadi generasi yang terbaik di tengah umat ini. Iya. Dan tidak ada yang bisa mencapai kedudukan mereka. Karena di dalam pengagungan terhadap ilmu dan pengamalan terhadap ilmu, tidak ada yang seperti sahabat. Karena itu akhir umat ini, kalau ingin mendapatkan keagungan dan kemuliaan, harus dia ikuti bagaimana generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Imam Malik rahimahullahu taala, la yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Iya. Kata beliau, sungguhnya akhir dari umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan hal yang generasi pertama menjadi baik dengannya. Tatkala generasi pertama mereka menjadi baik dengan mengagungkan ilmu, mengamalkan ilmu, maka kita kalau ingin baik, demikian pula caranya dengan mengagungkan dan mengamalkan ilmu agama itu. Kemudian dari keutamaan ilmu agama, ilmu agama ini disebutkan di dalam Al-Quran dengan nama Sultan. Dan Sultan artinya kekuasaan. Iya. Seorang yang raja berkuasa, khalifah, salah satu namanya disebut dengan nama Sultan. Disebut dengan nama apa? Sultan. Dan Ibn Abbas ada kaidah dalam penafsiran. Ibn Abbas berkata, "Kullu sultanin fil Quran fahuwa hujjah." Setiap sultan di dalam Al-Quran itu artinya adalah hujjah terkait dengan ilmu. Jadi sultan diartikan dengan apa? Dengan ilmu. Iya. Sebab memang ilmu agama ini adalah kekuasaan tersendiri. Iya. Kekuasaan tersendiri. Karena itu tidak akan tegak sebuah negeri kalau negeri tersebut tidak menghormati ulamanya dan negeri tersebut tidak menghormati pemerintahnya. Karena pemerintah yang menguasai dunia, ya, menguasai badan-badan manusia, harta-harta manusia, dan ulama yang menguasai hati-hati manusia yang menundukkan mereka. Dan harus digabungkan antara dua power ini sehingga tercipta keamanan di tengah manusia. Iya, tercipta keamanan di tengah manusia. Karena itu orang-orang yang berilmu, kalau dia paham hakikat dari ilmu dan dia mengagungkan ilmu dengan sebenar-benar pengagungan, dia tidak akan silau dengan kemerlap dunia. Dan dia tidak perlu kepada kedudukan, kepada jabatan, kepada kursi. Sebab dia tahu bahwa ilmu yang dipegang adalah suatu yang agung. Kekuasaan tersendiri. Ya, bahkan kadang kekuasaan dan kekuatan ilmu itu lebih besar daripada kekuasaan dan kekuatan apa namanya, para raja dan para pemerintah. Iya. Dan ini terbukti dalam sepanjang sejarah kita. Iya. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat mudahnya beliau menguasai para sahabatnya. Dengan sangat mudahnya beliau membangkitkan mereka berjihad. Iya. Dengan sangat mudahnya melaksanakan segala perintah yang diperintahkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensiasati mereka dengan pemberian uang, dengan pemberian apa namanya dari harta yang membuat mereka tunduk. Iya. Tapi itu adalah kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Contoh yang lebih indah lagi. Perhatikan di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ketika muncul orang-orang Khawarij. Iya. Setelah orang-orang Khawarij membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Iya. Dan itu adalah awal mulai tampak mereka. Kemudian orang-orang Khawarij ini berkumpul di Nahrawan. Ya. Para sahabat memerangi orang-orang Khawarij. Tapi orang-orang Khawarij tidak ada yang mundur. Ya. Tidak ada yang sadar. Bahkan dari keyakinan mereka kalau mati, matinya mati apa? Mati syahid. Mereka anggap kafir para sahabat di kaum Khawarij. Iya. Jadi dengan kekuatan pedang tidak mempan kaum Khawarij ini. Maka suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata bahwa beliau ingin untuk mendatangi orang-orang Khawarij di Nahrawan itu, mendebat mereka. Iya. Maka Ali bin Abi Thalib mengizinkan, walaupun sebelumnya mengkhawatirkan akan hal itu. Ibnu Abbas datang menjumpai kaum Khawarij sendirian, tidak membawa pengawal, tidak bala tentara. Iya. Dan Ibnu Abbas bertanya kepada mereka, saya datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mewakili mereka. Ingin menanyakan apa yang menjadi sebab kalian seperti itu. Maka mereka mengajukan 4 alasan. Ibnu Abbas pada setiap 4 alasannya beliau jawab dengan sebuah ayat, ya. Dan jadi beliau jawab dengan 3 hadis semuanya dan 1 ayat. Perhatikan bagaimana jawaban dengan ilmu. Rujuk dari kaum Khawarij kembali dan bertobat 2000 orang. Dalam sebuah riwayat 4000 orang. Iya. Ada riwayat-riwayat yang lain tentang berapa jumlah yang rujuk. Tapi di sini kita ingin mengambil pelajaran. Bagaimana dengan kekuatan ilmu tunduk orang-orang Khawarij itu? Bisa ditaklukkan oleh siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Iya. Karena itu sibuk dengan ilmu, perhatian terhadap ilmu agama. Ini adalah sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Kalau di tengah kaum muslimin mereka keluar dari jalan yang lurus, banyak melakukan penyimpangan, ya, maka cara yang paling indah memperbaikinya dengan menyebarkan ilmu agama. mengajarkan kepada mereka ilmu, menegur mereka dengan ilmu. Iya. Demikian pula keluarga kita, anak-anak kita. Ada hal yang kita khawatirkan, ada perkara yang membahayakan, cara memperbaikinya dengan ilmu. Dari kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, semuanya dengan ilmu. Iya. Karena itu menumbuhkan kecintaan kepada ilmu, pengagungan terhadap ilmu. Ini adalah suatu kemestian di tengah umat, tidak bisa ditawar. Iya. Dan ini harus dipahami kadar dan kedudukannya. Kadar dan kedudukannya. Kapan ini dirusak? Kapan citra dari ilmu agama dinodai? Iya. Dikaburkan, maka wajib untuk diterangkan bagaimana keutamaan ilmu tersebut agar supaya tetap menjadi terang dan kebaikan bagi manusia. Iya. Kemudian dari kebaikan ilmu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan membuat dia faqih di dalam agama. Iya. Dan ini hadis datang dalam konteks umum. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, kebaikan apa saja? Iya. Kalau memang Allah kehendaki pada hamba ini kebaikan, itu hanya dengan cara dia dibuat paham dalam agama. Karena itu kata para ulama, siapa yang tidak memiliki fikih dalam agama, itu artinya Allah tidak menghendaki padanya kebaikan. Artinya Allah tidak menghendaki padanya kebaikan. Iya. Karena itulah, mari kita selalu menghabiskan waktu kita dengan nuansa ilmiah. Dan alhamdulillah banyak kemudahan di masa ini. Seorang bisa belajar menghadiri majelis-majelis ilmu dengan cara sangat mudah sekali. Ya. Jarak jauh sudah bisa sangat, sudah didekatkan dengan berbagai teknologi di masa ini. Ya. Seorang ingin menghadiri majelis ilmu, mudah. Fasilitas, segala fasilitas untuk menghadirinya dimudahkan. Dengan kendaraan, ya, maupun dengan jalur yang lainnya. Mudah untuk didapatkan. Berbeda dengan orang-orang di masa dahulu. Ingin dapat ilmu, dia melakukan perjalanan yang jauh. Ya. Kadang berbulan-bulan. Kadang berbulan-bulan. Mendaki gunung, menelusuri lembah, menembus padang pasir yang luas, menyeberangi lautan, ya, untuk mendapatkan ilmu. Dan sekarang seorang bisa sampai kemanapun untuk mencari ilmu dengan segala bentuk kemudahan. Iya. Makin ini nikmat dari Allah, hendaknya dimanfaatkan. Ya. Dan seorang kadang tidak punya waktu banyak untuk hadir di majelis ilmu. Ada fasilitas-fasilitas dia bisa menghadiri majelis itu, ya, melalui internet, streaming dan sebagainya. Iya. Ia bisa mendengarkan rekaman-rekaman ceramah, iya. Bisa mendengarkan dari ilmu itu, bertanya langsung kepada orang yang berilmu melalui telepon, iya. Dan kemudahan-kemudahan yang telah dimudahkan di masa sekarang ini. Karena itu, perhatian terhadap ilmu hendaknya selalu kita kembangkan dan selalu kita perbaiki. Iya. Ini sudut yang pertama yang ingin saya terangkan sebagai pendahuluan. Dan sudut yang kedua yang ingin saya terangkan, kita perlu mengenal dari keutamaan para ulama. Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang menyandang ilmu. Iya. Dan tentunya, berbicara tentang keutamaan ilmu dan para ulama, pembahasan yang sangat luas sekali. Pembahasan yang sangat luas. Iya. Tapi di sini kadar yang ingin saya ingatkan, peringatan untuk kita semua, bahwa ilmu agama dan para ulama ini diagungkan di dalam agama, diagungkan dan dibesarkan kedudukannya di dalam agama. Karena itu siapa yang beriman kepada Allah Al-Azim, Allah yang Maha Agung, maka dari keimanannya dia wajib untuk mengagungkan ilmu dan mengagungkan para ulama. Di antara keutamaan para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai barometer di dalam mengenal kebenaran. Iya. Di mana mereka mampu menilai dan melihat kebenaran itu dengan jelas. Tatkala manusia samar di dalam memandang kebenaran tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yara alladziina utul 'ilm alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil 'azizil hamid." Dan orang-orang yang berilmu lah yang melihat apa yang Allah turunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad merupakan kebenaran dan memberi petunjuk kepada jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Iya. Maka disebut di dalam ayat ini, bagaimana para ulama itu, mereka yang tajam pandangannya melihat kebenaran. Tatkala manusia samar terhadap kebenaran tersebut, atau manusia salah kaprah, dia lihat kebenaran tapi hakikatnya itu adalah kebatilan. Para ulama lah yang melihat kebenaran dengan jelas. Iya. Dan mereka lah yang kuat di segala keadaan. Ya, sampai di kondisi fitnah sekalipun mereka tegar di atas ilmu dan di atas pengetahuan. Iya. Karena itu sering saya ingatkan kisah tentang Qarun. Bagaimana Qarun yang sangat kaya itu, ya, keluar di tengah kaumnya, ya, dengan berbagai kemegahannya memfitnah manusia. Disebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu haddin 'adzim. Qarun keluar di tengah kaumnya dengan pakaian kemegahannya, maka berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, wahai andai kata kami mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun, sungguh Qarun ini memiliki keutamaan yang sangat besar, memiliki bagian yang sangat besar. Perhatikan, tatkala Qarun keluar dengan fitnah, mulai terfitnah sebagian orang yang menghendaki kehidupan dunia, sudah terfitnah, ya, berharap ingin seperti siapa? Seperti Qarun. Ya, tapi lihat bagaimana pandangan orang-orang yang berilmu. Disebutkan dalam kelanjutan ayat, wa qala alladziina utul 'ilm wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila shaliha wa la yulqaha illa as-sabirun. Dan berkata orang-orang yang berilmu, betapa kasihannya kalian. Ya, mereka menegur orang-orang yang berharap seperti Qarun itu. Betapa kasihannya kalian. Sungguhnya pahala di sisi Allah adalah lebih baik bagi siapa yang beriman dan beramal saleh. Namun tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut kecuali orang-orang yang bersabar. Iya. Nah, itu sikapnya orang-orang yang apa? Orang-orang yang berilmu. Jadi sekarang berbeda pandang dalam menyikapi fitnah Qarun. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia ingin seperti Qarun. Orang-orang yang berilmu menegur mereka. Mereka anggap tidak ada banyak Qarun itu. Pahala dan amalan soleh baik di sisi Allah. Siapa yang benar? Iya. Biasanya begitu kalau fitnah. Di awal fitnah belum tampak yang benar. Nanti begitu selesai baru kelihatan. Nah, begitu Qarun ditenggelamkan bersama hartanya masuk ke dalam bumi, barulah orang-orang yang kemarin berhayal seperti Qarun sadar akan kesalahannya. Iya. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, inna hadihil fitnah ida aqbalat arafaha kullu alim wa ida adabarat arafaha kullu jahil. Sungguhnya fitnah ini kalau dia datang, setiap orang yang berilmu tahu ini fitnah, berbahaya. Iya. Adapun orang-orang jahil, nanti kalau fitnahnya sudah berlalu baru dia tahu, oh rupanya kemarin terjadi fitnah. Ya, sudah terjadi prahara, mereka sudah kena musibah dengan fitnah, sudah terjadi keributan di sana sini, baru mereka paham, oh rupanya sedang terjadi fitnah. Orang yang berilmu dari awal datangnya dia sudah tahu, bahkan sebelum datang dia sudah melihat tanda-tandanya ini fitnah kalau masuk. Itu orang yang berilmu, punya pandangan yang tajam. Iya. Dan itulah kedudukan para ulama di tengah umat. Mereka adalah lentera untuk umat ini, bintang-bintang yang mengamankan langit. Sebagaimana bintang mengamankan langit, mereka adalah bintang-bintang yang mengamankan kaum muslimin. Iya. Karena itu dari tugas para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yahmilu hadzal 'ilm min kulli khalaqin 'uduluhu yamfuna anhu tahrif al-ghalin wa ta'wil al-jahilin wa intihal al-mubtilin. Sungguhnya ilmu ini pada setiap generasinya disandang oleh orang-orang adil di tengah mereka. Para ulama yang adil menyandang ilmu itu di setiap generasi. Dan alhamdulillah setiap zaman pasti ada dari ulama yang selalu Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai penjaga-penjaga di tengah umat. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi pasti ada. Ya. Tugas mereka, mereka menafikan, menghilangkan tahrif perubahan yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Ya. Mereka menghilangkan perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim, takwil yang dilakukan oleh orang-orang jahil, dan jalan yang dilakukan oleh orang-orang apa yang melakukan kebatilan. Nah, itulah para ulama, mereka yang menyingkap. Wah, ini ada yang berucap begini, ini adalah bentuk dari kejahilan. Orang yang berkata begini, ini adalah bentuk dari kesesatan. Ya, itu adalah kebatilan. Mereka yang menjaga agama ini. Mereka yang menjaga agama ini. Dan dari keutamaan orang-orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa taala hanya membagi manusia menjadi dua golongan. Golongan yang melihat, memandang, dan golongan yang buta. Ya. Yang mampu melihat, memandang, dan golongan yang buta. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa man ya'lam annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab." Apakah orang yang mengetahui? Apakah orang yang punya ilmu bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad adalah benar? Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang buta? Jadi hanya disebut dua saja. Kalau dia tidak punya ilmu, berarti dia adalah orang yang apa? Orang yang buta, wal'iyadu billah. Iya. Dan itulah keadaan manusia. Keadaan manusia. Karena itu, ya, seorang yang berakal, berpikir baik untuk dirinya, ya, dan akal itu dikatakan akal, ya, secara bahasa, sebab dia mengandung makna al-mana, menahan. Karena itu seorang yang berakal, akalnya bisa menahan dia dari melakukan hal yang tidak baik. Iya. Jadi kalau dia berakal dengan baik, maka dia pasti akan menuntut ilmu agama supaya menjadi orang-orang yang melihat, tidak masuk ke dalam golongan orang yang buta. So kalau dia dihitung ke dalam golongan orang yang buta, na'udzubillah. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'atkum basairu min rabbikum faman abasara fali nafsihi waman asa'a fa'alaiha waman amiya fa'alaiha." Telah datang kepada kalian petunjuk-petunjuk dari Rabb kalian, siapa yang melihat maka itu untuk kebaikan dirinya sendiri, dan siapa yang buta dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka ولحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari dikri Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Iya, kehidupan yang sempit ini ditafsirkan di kehidupan dunia, ada yang menafsirkannya kehidupan di alam kubur. Sebab seorang di antara siksaan di alam kubur disempitkan kuburnya hingga menghimpitnya, menceraikan tulang belulangnya. Ya. Walahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nah, kalau dia tinggalkan Al-Qur'an dan Sunnah, kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Dia berkata, "Wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulunya saya melihat." Maka Allah firman, "Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, tapi engkau melupakannya. Maka pada hari ini engkau pun dilupakan." Ya. Maka kebutaan di dunia ini akibatnya sangat buruk di akhirat, waliyadhu billah. Allah firman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta dan lebih tersesat lagi jalannya. Iya. Karena itu siapa yang berpaling dari ilmu agama, acuh tak acuh terhadap mempelajari agamanya. Iya. Itu artinya dia sendiri yang memasukkan dirinya ke dalam kebutaan. Iya. Kalau ditambah lagi setelah itu, iya, dia menjelekkan para ulama, jauh dari orang-orang yang berilmu, berusaha menjauhkan manusia dari orang-orang yang berilmu. Maka itu artinya dia sendiri sudah berpisah dari golongan orang-orang yang berbuta, apa golongan orang-orang yang melihat, dan memasukkan dirinya ke dalam golongan orang yang buta. Iya. Maka diantara keutamaan para ulama, mereka adalah manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala anggap sebagai golongan yang melihat. Dan diantara keutamaan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka rujukan di tengah manusia. Iya. Tempat kembali bertanya. Iya. Tempat untuk mengembalikan perkara-perkara yang genting. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahuinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al khawfi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan, langsung mereka sebarkan. Iya. Ini kejadian, ayat ini teguran terhadap para sahabat. Iya. Waktu itu tersebar berita bahwa Nabi mentalak istri-istrinya. Iya. Padahal ini hanya sekedar apa? Berita saja. Padahal Nabi tidak mentalak istrinya. Beliau hanya melakukan ila selama satu bulan. Iya. Ila itu artinya suami bersumpah tidak mendekati istrinya. Nah itu boleh kalau kurang dari 4 bulan. Nah ini Nabi cuma berapa? 1 bulan saja. Nah itu dibolehkan dalam syariat. Kalau ingin memberi pelajaran kepada siapa? Kepada istri. Dibolehkan. Maka Nabi melakukannya. Tersebar di tengah sahabat, Nabi menceraikan apa? Istri-istrinya. Wah ini jadi berita genting. Iya. Tiba-tiba pintu Umar bin Khattab digedor keras. Umar langsung cepat membuka. Dikiranya ada pasukan musuh menyerang. Iya. Datang berita. Umar langsung bergegas memakai pakaiannya. Turun ke masjid. Dia dapati manusia di sudut sana menangis. Di sudut sana menangis. Di sudut sana menangis. Perkara genting. Sebab ini terkait antara Nabi SAW dan ibu-ibu kaum mukminin. Iya. Disebarkan berita seperti itu. Ternyata beritanya tidak seperti itu. Nah, karena itu ayat ini teguran. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara mengandung keamanan atau ketakutan, langsung dia sebarkan. Iya. Dan di hari-hari ini lebih gampang lagi. Gosip-gosip di hari ini, masya Allah. Iya. Ternyata saya juga baru tahu bahwa gosip itu tidak di acara artis-artis saja dan orang-orang yang apa? Tidak mengenal agama saja. Ternyata ada juga di antara penuntut ilmu pandai bergosip. Ya, ada majelis-majelis gibahnya, majelis-majelis gosipnya, apa gitu melalui Facebook, Twitter. Ya. Dan ini termasuk kerusakan dan hal yang mengaburkan kedudukan ilmu. Sebab orang yang belajar ilmu tidak pantas dia mengaburkan keagungan ilmu dengan perbuatan yang seperti itu. Iya. Ada berita langsung disebarkan. Maka Allah tegur, walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum. Andai kata itu dikembalikan kepada Rasul dan ulil amr di antara mereka, maka akan diberikan solusinya, diselesaikan, diterangkan hakikat masalahnya apa. Ya, kalau memang dia dalam masalah diberikan bagaimana istimbat terbaiknya. Selesai masalah. Iya. Dan itulah yang menyebabkan generasi awal di tengah umat ini penuh dengan keamanan, sejuk mereka dalam mengagungkan dan membesarkan ilmu. Iya. Baik. Maka ini kedudukan para ulama yang harus diketahui. Tempat mengembalikan perkara. Tempat mengembalikan perkara. Dan dari keagungan dan kedudukan para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai pewaris para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasal ilm faman akhadahu akhadha bihadlin wafir. Ya. Rasulullah bersabda, para ulama itu pewaris para nabi, dan sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan mata uang emas, tidak pula mewariskan mata uang apa? Perak. Ya, bukan harta benda yang diwariskan oleh para nabi. Tapi memang lucu ya manusia kalau dikatakan warisan. Ya. Oh, kamu dapat warisan. Oh, bangga sekali, masya Allah. Ya, ini sebentar lagi saya hitung duit. Hah? Nah, itu terjadi memang. Karena itu disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis, kalau saya enggak salah diriwayatkan oleh Tirmizi. Abu Hurairah pernah mendatangi sebuah pasar. Iya. Di situ para sahabat atau beberapa atau manusia di situ sedang transaksi jual beli. Maka Abu Hurairah berkata, "Wahai kaum, kalian berada di pasar sini, sedangkan warisan Nabi dibagi di masjid. Kalian berada di sini." Iya. Wah, bubar satu pasar, lari ke masjid. Nih, mereka pikir ada warisan dibagi berarti dapat duit. Iya, dapat harta. Langsung ke masjid semuanya. Abu Hurairah tetap menunggu di pasar. Ya, karena memang Abu Hurairah sudah menduga sebentar lagi mereka balik. Ya. Begitu sampai di pasar, sampai ke masjid, mereka tidak lihat ada pembagian apa-apa. Hanya mereka lihat orang baca Quran, ada yang belajar, ada yang berzikir dan sebagainya. Iya. Maka mereka balik lagi. Berkata Abu Hurairah, "Tidak ada warisan dibagi." "Apa yang kalian lihat?" kata Abu Hurairah. "Kami melihat orang baca Quran, orang yang duduk apa namanya majelis ilmu dan seterusnya." Kata Abu Hurairah, "Itulah warisan Nabi kalian. Itulah warisan Nabi kalian." Iya. Karena itu istilah-istilah syar'i, ya, itu harus selalu kita tanamkan dalam jiwa. Istilah ilmu, kalau disebut ilmu, yang dimaksud ilmu syariat. Warisan, ingat, warisan yang terindah bukan pada harta. Warisan adalah warisannya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama, pewarisnya para nabi. Ini kedudukan yang sangat agung. Pewaris para apa? Para nabi. Sekarang yang menjadi ahli waris itu semua orang atau orang tertentu? Hah? Saya tanya, sekarang dihukum warisan, ya, pembagian harta dunia. Kalau ada yang menjadi ahli waris, semua manusia bisa jadi ahli waris atau keluarga dekatnya saja? Ya, keluarganya saja memang sudah ditentukan sebagai ahli waris, kan begitu? Ya. Demikian pula warisan ilmu ini, kalau dia dapat warisan, ini berarti hubungannya dekat kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus diketahui kedudukan para ulama. Mereka adalah pewaris para nabi. Dari pembahasan menunjukkan bahwa mereka adalah sumber rujukan. Ya. Dan tidak halal bertanya tentang ilmu kecuali kepada mereka. Sebab warisan tidak di tangan selainnya, ada di tangan mereka. Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwa pewaris para nabi inilah yang menduduki kedudukan para nabi. Iya. Maka harus dipahami bagaimana kedudukan para ulama di tengah umat ini. Dan kalau kita berbicara ya tentang kedudukan para ulama, sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali bagaimana keagungan mereka dan bagaimana kedudukan mereka yang sangat besar di dalam syariat. Dan waktu membatasi kita, di sini saya ingin masuk ke dalam poin pembahasan lain. Ya, terkait dengan tema pembahasan. Dan ini pembahasan saya anggap sangat penting untuk masa sekarang ini. Iya. Dan apabila kita pahami pembahasan ini, dengannya akan sempurna kita mengagungkan ilmu dan mengagungkan para ulama. Iya. Baik, dan kembali saya ingatkan lagi bahwa di awal pembahasan saya sudah sebutkan dasar pembahasan kita bangun di atas pengagungan terhadap apa yang Allah agungkan. Seorang yang beriman kepada Allah dan beriman terhadap nama-nama Allah, dari nama Allah adalah nama al-azim, Allah yang ma'agung. Dari sifat Allah, sifat al-azabah. Kalau kita mengagungkan Allah, mengimani terhadap nama al-azim, maka kewajiban kita adalah kita agungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Dan ilmu agama sangat diagungkan dalam agama. Para ulama sangat memiliki kedudukan dalam agama. Iya. Karena itu, di sini saya ingin ingatkan, ada beberapa hal ada beberapa perkara. Yang perkara-perkara ini bertentangan dengan makna menghargai dan mengagungkan para ulama. Dan saya ingatkan untuk dihindari. Iya. Jangan seorang masuk di dalamnya. Sebab ini secara tidak langsung akan menyebabkan dia masuk ke dalam orang-orang yang meremehkan ilmu dan para ulama. Tidak mengagungkan ilmu dan tidak mengagungkan para ulama. Yang pertama dari hal yang bertentangan dengan makna menghargai ilmu dan makna menghargai ulama adalah dia condong kepada kehidupan dunia, lebih mementingkan dunia di atas ilmu agama. Iya. Lebih mementingkan dunia di atas ilmu agama. Telah saya terangkan bahwa dunia itu tidak ada nilainya kalau dibanding dengan ilmu agama. Iya. Dunia dipuji dengan segala pujian kebaikan, tapi kalau harta dunia, ilmu agama dipuji dengan segala pujian kebaikan, tapi kalau dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahayanya. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Li kulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Iya. Setiap umat itu ada fitnahnya. Kita umat Islam umat ke-70. Iya. Di atas muka bumi ini. Umat yang terakhir. Umat-umat sebelum kita, setiap umat ada fitnah khusus untuk mereka. Umat Islam ini apa fitnahnya? Kata Rasulullah, "Fitnatu ummati al-mal." Fitnah umatku adalah harta. Fitnah umatku adalah harta. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadaha min hirsil mar'i 'ala syarafi min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi li dinihi." Rasulullah bersabda, tidaklah dua serigala lapar dilepas di tengah kambing-kambing. Iya. Sekarang kalau ada dua serigala sangat kelaparan, terus ada sekelompok kambing, tidak ada pengembalanya, serigala ini dilepas di tengah kambing tersebut, kira-kira apa yang akan terjadi dari dua serigala ini? Hah? Bisa dibayangkan ya, kerusakan yang akan dia timbulkan, dia akan memangsa, ya, dan seterusnya. Ya. Tapi Nabi kabarkan, dua serigala yang lapar dilepas di tengah kambing itu tidak lebih merusak daripada semangat seseorang terhadap harta dan semangat dia meraih kepemimpinan. Ya. Itu lebih merusak agama seseorang. Maka ini harus ditanamkan ke dalam diri. Iya. Supaya seorang mengetahui bahwa ilmu memiliki keagungan. Nah, harus selalu dijaga di dalam diri. Iya. Karena itu tidak ada yang menjual agamanya, menjual ilmu syar'i lebih mementingkan dunia. Iya. Kecuali orang-orang yang memang ada penyakit pada dirinya. Iya. Atau orang yang tidak mengenal keagungan ilmu. Dan ini kadang terjadi, subhanallah, pada orang-orang yang sudah belajar, sudah menuntut ilmu. Iya. Dari semenjak kecilnya sampai ke sekolahannya, ke perguruan tinggi, semuanya gelar-gelar bagus dalam ilmu agama. Ada yang doktor dalam akidah, ada yang doktor dalam fikih, ada yang doktor begini dan begitu. Tapi akhirnya semuanya terfitnah oleh dunia. Iya. Ini menunjukkan bahwa ilmunya tidak bermanfaat. Dan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak mengetahui kadar ilmu yang dia pelajari. Andai kata dia hargai ilmu yang dia pelajari, tidak mungkin dia rela ilmu itu dengan suatu yang hina dari dunia. Iya. Sehingga membuat agamanya runtuh. Membuatnya jatuh di dalam berbagai dosa dan kemaksiatan. Membuat dia bahkan jatuh sebagai manusia dalam pelanggaran-pelanggaran akidah. Hanya karena masalah dunia. Ini semuanya adalah bentuk dari tidak mengagungkan ilmu. Dari bentuk tidak mengagungkan ilmu agama. Iya. Kemudian juga dari gejala adalah mencari kepemimpinan. Oh, sekarang banyak alasannya. Ya kan, kalau kita masuk menjadi caleg ya, duduk di apa namanya legislatif, ya, seorang bisa ada kebijaksanaan-kebijaksanaan, dia bisa melakukan perubahan-perubahan, bisa melakukan begini dan begitu. Itu angan-angan syaitan. Ya. Belum ada yang pernah naik, ya, dan mencapai kedudukan berkuasa, kemudian setelah itu melakukan perubahan-perubahan. Yang terjadi, mereka yang dirubah. Ya. Mereka yang berubah. Ya. Karena itu kalau dia mengagungkan ilmu, ilmu itu adalah kekuasaan. Tidak perlu dia cari kekuasaan yang hina seperti itu. Iya. Kekuatan dari ilmu itu sendiri adalah kuat kalau dia tanamkan di tengah manusia. Dan itu sudah cukup bagi orang yang berilmu. Karena itu tidak ada salafiyin yang berpikir untuk bikin partai, untuk mencari calon legislatif. Tidak ada dari kalangan salafi yang mengerti tentang ilmu agama berpikir ke sana. Iya. Sebab ilmu agama, mereka kenal keagungannya. Mereka kenal keagungannya. Ini hal yang pertama yang ingin saya ingatkan. Kemudian yang kedua, iya, dari perkara yang bertentangan dengan makna pengagungan terhadap ilmu adalah meninggalkan majelis-majelis ilmu, iya, dan meremehkan menuntut ilmu. Meremehkan menuntut ilmu. Kalau dia benar pengagungannya terhadap ilmu, ya, dia cinta bersama orang-orang yang berilmu, maka dia pasti gemar hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Iya, luar biasa ya, menghadiri majelis-majelis ilmu itu. Karena tatkala dia sering hadir di majelis ilmu, duduk dengan orang-orang yang salih, ya, cinta untuk menghadiri orang di majelis orang-orang yang berilmu, apalagi kalau dia hadir di majelis para ulama, ya, maka sangat diharapkan mereka dikumpulkan di atas kebaikan di surga Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebab di majelis ilmu tersebut diingatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diingatkan tentang akidah yang benar, diingatkan kecintaan kepada para sahabat. Sehingga apabila ini tertanam di dalam jiwa, diharapkan mereka berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Karena itu dalam hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang yang pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Wahai Rasulullah, kapan hari kebangkitan itu?" Maka kata Nabi, ini pertanyaan tidak ada jawabannya. Nah, ini dianggap pertanyaan yang tidak berguna. Tapi Rasulullah orang yang sangat bijaksana. Iya. Dan dari beliaulah umat Islam ini mempelajari kebijaksanaan. Rasulullah tidak menjawab pertanyaannya. Tapi Rasulullah balik bertanya, mengarahkan dia kepada hal yang lebih baik. Dia bertanya Rasulullah, kapan hari kebangkitan? Nabi balik tanya kepadanya, apa yang kamu siapkan untuk hari kebangkitan itu? Itu lebih bagus. Daripada tanya kapan, kapan itu kapan? Tidak ada yang tahu. Sekarang yang paling penting, apa yang kamu persiapkan menghadapi hari kebangkitan tersebut? Jadi ditanya seperti itu, apa yang dia persiapkan orang ini? Iya. Terlihat seakan-akan bersedih. Iya. Seakan-akan tidak ada amalannya yang dia harapkan besar dalam hal itu. Karena itu orang ini berkata, "Ya Rasulullah, iya, saya tidak mempersiapkan kabira salatin wala siyamin wala sadaqah. Saya tidak persiapkan salat yang banyak, ya, puasa yang banyak, sedekah yang berlimpah. Walakin uhibbullah wa rasulah. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya." Iya. Maka kata Rasulullah, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai. Iya. Maka kehadiran di tengah majelis ilmu mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada Rasulnya, mengingatkan kepada para sahabat, sehingga orang cinta kepada orang-orang yang salih, cinta kepada para ulama, ini akan menyebabkan mereka dikumpulkan bersama mereka. Iya. Andai kata tidak ada manfaat dari majelis ilmu kecuali itu, maka cukuplah sebagai apa? Suatu kemuliaan. Iya. Karena memang di antara manusia ada yang kadang, iya, dia hadir, iya, dia mampu mencatat, tapi tidak mampu menyimpan di dalam hatinya. Dia catat dan simpan di dalam catatannya saja. Kehadirannya di dalam majelis ilmu memberikan manfaat dan faedah. Iya, memberikan manfaat dan faedah. Karena itu, sekali lagi, kalau seorang benar pengagungannya terhadap ilmu dan terhadap para ulama, dia akan gemar untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Dia akan cinta untuk menuntut ilmu agama dan tidak menggampangkan hal tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga, iya, yang ketiga dari hal yang bertentangan dengan makna pengagungan terhadap ilmu, iya, seorang di masa turun semangatnya, iya, di masa banyak waktu luangnya, di masa banyak kekosongannya, ia mana berarah kepada perkara yang tidak ada manfaatnya, atau berarah kepada hal yang dihitung sebagai dosa di dalam agama. Ya, dan ini kebinasaan bagi seorang hamba. Iya, harusnya seorang hamba, iya, dikala turun semangat, dikala hamba ini, iya, banyak waktu luangnya, maka diarahkan kepada ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kanat ila ghairi dalik faqad halak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan itu ada semangat di belakangnya. Dan di belakang setiap semangat ada masa fatrah namanya, futur. Seorang turun semangat. Iya. Nah, di masa turun semangat ini Rasulullah mewanti-wanti mengingatkan, siapa yang ketika turun semangatnya dia mengarah kepada sunnahku, maka dia di atas hidayah. Tapi siapa yang ketika turun semangatnya dia kepada selain sunnah, sungguh dia telah binasa. Iya. Perhatikan bahasa Nabi, sungguh telah apa? Telah binasa, ini bukan bahasa kecil. Iya. Kebinasaan adalah hal yang sangat besar. Karena itu seorang hamba yang mengagungkan ilmu, dia selalu menjadikan ilmu itu sebagai lahan dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Dikala dia bersemangat, dia menuntut ilmu. Turun semangatnya juga tetap ada keterkaitannya dengan ilmu. Kalau dia tidak langsung hadir, dia bisa mendengarkan. Ya. Dia tidak bisa duduk di depan mencatat, dia bisa duduk di belakang sambil mendengar. Ya. Dan sebagainya dari hal yang dia lakukan. Dan di masa ketika dia turun semangat, tetap berada dalam lingkaran apa? Lingkaran ilmu. Tapi yang lebih parah, ada sebagian orang ketika turun semangatnya, ya, sudah keluar dari jalur ilmu, masuk ke dalam hal-hal yang merusak ilmu yang telah dia pelajari dan merusak orang-orang yang menuntut ilmu. Iya. Dari yang banyak kita saksikan sekarang. Iya. Dari orang-orang yang gemar nulis di internet macam-macam. Iya. Gemar pasang status sana sini. Iya. Menyebarkan email-email. Orang yang kurang semangat di dalam ilmu membaca hal-hal yang seperti ini. Andai kata dia punya semangat yang baik terhadap ilmu, begitu dia melihat hal yang seperti itu, dia akan buang perkara yang seperti itu. Tidak ada manfaatnya. Iya. Itu kalau dia punya pengagungan yang baik terhadap apa? Terhadap ilmu. Tapi tatkala pengagungannya terhadap ilmu melemah, akhirnya dia masuk ke dalam hal-hal yang justru membahayakannya. Iya. Akan membahayakannya. Iya. Kemudian yang keempat, yang keberapa yang sudah? Dua, tiga, ya baik. Yang keempat dari bentuk tidak menghargai ilmu adalah seorang mengambil ilmu, mendengarkan ilmu bukan dari orang-orang yang dipercaya. bukan dari orang-orang yang layak diambil darinya ilmu. Ilmu itu mulia. Iya. Berada di tengah orang-orang yang mulia. Berada di tengah orang-orang yang mulia. Iya. Karena itu kata sebagian ulama, kana hadzal ilm kariman inda ahlihi. Dulunya ilmu ini adalah mulia di tengah ahlinya. Tapi begitu sudah tersebar tulisan-tulisan, pembukuan-pembukuan dengan ilmu, masuk orang yang bukan ahlinya membaca, akhirnya dia keluar membuat kerusakan-kerusakan. Iya. Jadi ilmu itu dulu, kalau ingin dituntut, seorang tidak pegang buku, dia datang ke guru belajar. Iya. Dia hafalkan, dia pahami, dia ulangi. Kalaupun ada catatan, dia catat untuk dirinya. Tapi setelah ditulis, ada lembaran-lembaran penulisan tersebar di tengah manusia, akhirnya banyak orang yang tidak datang lagi ke guru belajar. Dia baca-baca saja. Dari bacaan-bacaan ini, dia paham sendiri, akhirnya keluar dengan pemahaman sendiri yang aneh. Berbeda dengan manusia. Iya. Dan ini bentuk dari tidak menghormati ilmu. Sebab ilmu ini, Allah subhanahu wa ta'ala hormati. Iya. Dijadikan para ulama sebagai pewaris para nabi. Untuk apa menjadi pewaris? Iya. Apakah ditonton saja, dilihat? Tidak, supaya mereka didatangi dan diambil ilmu dari mereka. Itu fungsinya. Demikianlah ilmu ini terjaga. Memang betul sekarang sudah tercatat di buku-buku ilmu itu. Apa saja dari ilmu? Ya, di dalam tafsir, di dalam hadis, di dalam fikih, maupun di dalam bidang ilmu yang lainnya, sudah ada buku-buku yang menulisnya. Tapi kunci-kunci untuk memahami ilmu yang ada di buku itu masih berada di dada para ulama. Iya. Karena itu banyak orang yang pandai membaca. Iya. Dan sekarang ini berkembangnya sekolahan-sekolahan, universitas-universitas. Iya. Banyak mahasiswa-mahasiswa sudah masuk ke dalam tingkatan apa namanya pasca sarjana, pandai buka buku, pandai membahas. Tapi banyak dari kunci ilmu yang belum mereka miliki, akhirnya karena hasil baca sendiri keluar pemahaman-pemahaman sendiri. Keluar pemahaman-pemahaman sendiri. Dan dibentuk dari merusak apa? Merusak ilmu. Iya. Maka ini ilmu mulia. Ada ahlinya. Iya. Ada orang-orang yang memegang kunci-kuncinya. Maka diambil ilmu itu dari ahlinya. Diambil ilmu itu dari ahlinya. Iya. Dan di kota Madinah dihikayatkan oleh sebagian ulama di masa Imam Malik, terdapat manusia banyak dianggap sebagai orang-orang yang saleh, bagus ibadahnya, ya, bagus semangatnya. Tapi dikatakan kepada Imam Malik, kamu jangan ambil ilmu dari mereka. Mereka adalah orang yang bukan layak diambil apa? Ilmunya. Maka ilmu itu diambil dari ahlinya. Iya. Dari ahlinya. Karena itu dilihat kepada orang-orang yang berilmu. Dia ada talaqqi dari syuyukh. Si guru ini mengambil ilmunya dari guru juga. Bukan baca dari buku sendiri. Tapi dia mengambil dari guru. Dia belajar. Ya, dari guru. Kemudian si guru tersebut, orang yang baik akidahnya. Lurus manhajnya. Dipersaksikan baik akidahnya, lurus manhajnya oleh guru-gurunya. Ya, dan itu tampak dari amalannya. Tampak dari apa? Dari amalan dan perbuatannya. Kemudian si guru ini disyaratkan, dia adalah orang yang baik dan gemar menasihati umat. Tampak pada dirinya cinta kebaikan untuk umat. Bukan menyuruh mereka, bukan menyuruh umat kepada dirinya atau mengkultuskan dirinya, tapi menyuruh umat untuk kebaikan mereka. Bagaimana mereka menjadi baik, bisa masuk surga dan lepas dari api neraka. Itu ciri guru yang baik. Iya. Ciri guru yang baik. Maka harusnya ilmu diambil dari guru-guru yang seperti ini. Sehingga seorang itu menghargai ilmu dan menghormati ilmu. Iya. Kalau sekarang ini terbalik timbangan. Ya, betul. Ini dari fenomena yang kita lihat. Dan kita gembira banyak dari orang-orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Masya Allah. Ya, senang mendengarkan ilmu. Ya. Tapi ketika membaca tulisan-tulisan, dia tidak melihat ini tulisannya siapa. Ya. Terhadap siapa dia dengar. Ya. Apalagi kalau dia masuk di alam internet sana. Ya. Ada orang-orang yang punya keahlian, cuma punya jurus aji, copy, paste saja. Copy, paste, copy, paste. Ya. Bikin tulisan, kumpul sana-sini, sudah. Ya. Orang-orang yang kadang bahasa Arab saja tidak mengerti. Ya. Kejahilannya mungkin masih 5 km. Ya. Kemudian setelah itu ingin dibaca dari orang-orang yang seperti ini. Ya. Diambil ucapan dari orang yang seperti ini. Ini terbalik timbangan. Ini namanya merusak harga dari ilmu dan merusak wijangan-wijangan para ulama. Mereka orang-orang yang seperti ini kadang mengambil dari wijangan para ulama, fatwa-fatwa ulama. Dia rangkai dalam tulisan. Dia masukkan fatwa para ulama ini bukan pada tempatnya, diarahkan bukan pada tempatnya. Akhirnya orang-orang mencaci para ulama gara-gara perbuatan mereka. Iya. Dan ini semuanya dari apa? Dari kerusakan. Dan tidak mengagungkan ilmu dan para ulama. Maka seorang penuntut ilmu, orang yang mengetahui kadar dari ilmu, harus memahami ilmu itu diambil dari siapa. Iya. Ilmu itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jelas orang yang menyampaikannya. Ketika dia menyampaikan ilmu, bukan pendapat dia yang dia sampaikan. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis yang dia sampaikan. Iya. Murni dari apa yang dia pelajari, diambil dari gurunya. Sebab tidak pernah dia sampaikan. Seorang alim itu tidak menyampaikan ilmu dari kantongnya sendiri. Itu adalah warisan dari Nabi. Warisan inilah yang dia sampaikan. Jadi hanya warisan Nabi yang diambil, dia wariskan lagi kepada orang. Nah, itulah para ulama. Ya. Tidak dia bikin warisan sendiri atau dia bikin ilmu sendiri, tidak. Iya. Karena itu dari kekeliruan seorang mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak memiliki sifat dari ilmu itu sendiri. Iya. Dikatakan berilmu tapi kerjanya melawak saja misalnya. Iya. Kemudian ya sekarang ini juga di persepsi umum terlalu luas. Mana orang yang dikatakan disebut sebagai ustaz ya atau yang semisal dengannya ya. Baru bisa baca satu ayat, dua ayat ya, naik ke khutbah, berkhutbah Jumat, menggetarkan mimbar ya. Dari satu ayat ini dia kemana-mana ya, sedikit-sedikit Amerika, sedikit-sedikit Australia, putar sana-sini ya, sebentar lagi dia sikat presiden, setelah itu legislatifnya ya, semuanya korupsi, satu ayat. Tidak pernah, tidak tahu pernah belajar dari mana ya. Dan ini yang merusak ya. Dan ini adalah bentuk dari tidak mengagungkan ilmu dan para ulama. Nah, di semua bidang dari ilmu dunia, semuanya tahu kedudukannya masing-masing. Ya. Orang yang ahli pertanian, tidak mungkin dia berbicara di bidang kedokteran, tidak mungkin. Ya. Oh, dia ahli pertanian, Masya Allah. Kasih resep untuk orang yang sakit jantung. Ya. Kamu resep minum, beli obat. Ya mungkin dia kasih nama-nama pupuk. Ya. Itu yang akan terjadi. Kan begitu? Iya. Maka ini dicela di dalam bidang ilmu yang lainnya. Tapi subhanallah dalam agama sembarangan saja. Semua orang merasa dirinya layak berbicara, merasa dirinya pantas berbicara. Ya. Padahal ini adalah agama Allah. Kalau dia berbicara dengan sesuatu, risikonya besar. Dia seakan-akan menjadi perantara antara Allah dan manusia. Ya. Dia tidak bayangkan bahwa dirinya berada antara surga dan neraka, berada di sebuah jurang. Ya. Dan itu letak kesadaran orang-orang yang berilmu. Karena itu orang yang paling banyak khasyianya adalah para ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Iya. Maka sekali lagi ilmu itu diambil ya dari ahlinya. Dan jangan mengambil ilmu dari sumber-sumber yang tidak dipercaya. Ya, harus dipastikan dahulu kalau seorang ingin mengambil ilmu, dia pastikan dulu gurunya. Ini guru siapa dia? Ya, guru ini dia ahli sunnah atau tidak? Guru ini benar dia ada ilmu atau tidak? Siapa yang merekomendasi dia menyampaikan ilmu? Itu dahulu. Ya, karena itu kata Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilm din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Sungguhnya ilmu ini agama. Ambil dari mana kalian mengambil agama kalian? Ya. Maka diambil dari sumber yang dipercaya. Dari sumber yang dipercaya. Karena itu sebagian ulama Ya. Mereka hanya membaca dari para ulama yang dikenal saja. Membaca dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan seterusnya. Adapun yang mereka tidak kenal, mereka tidak menyentuh apa yang ditulis dalam buku tersebut. Ya. Demikian cara mereka sehingga ilmu yang sampai kepada mereka adalah ilmu yang benar. Ya. Apalagi kita di masa terlalu banyak syubhat, banyak tulisan-tulisan yang menyimpang. Ya. Banyak pemikiran-pemikiran yang keluar dari jalan yang lurus. Kalau semuanya mau dibaca, kapan seorang akan memperoleh ilmu yang benar? Ilmu yang benar. Maka berpegang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti ilmu yang syar'i, keharusannya dia harus mengambil ilmu itu dari sumber yang terpercaya. Ya. Kemudian yang kelima, yang ingin saya ingatkan di sini, dari hal yang bertentangan dengan pengagungan terhadap ilmu dan para ulama, ya, adalah seorang menjadikan ilmu itu sebagai sebab untuk perpecahan, ya, sebagai sebab untuk bermusuhan. Ya. Dan ini kadang kalau kita lihat sepintas lalu, ya, kesalahan ini terjadi, ya, tidak dia sadari. So, kalau dia memaksudkan berpecah, membuat orang lari, berbuat kerusakan, ya, ini bisa dipastikan dia adalah seorang munafik atau seorang yang ingin berbuat kerusakan di tengah umat Islam. Tapi ini banyak terjadi dari seorang penuntut ilmu kadang, tapi dia salah jalannya dalam belajar. Iya. Maka haram seseorang itu belajar ilmu agama. Iya. Ilmu agama yang mulia, yang harusnya dia tanamkan ilmu ini mulia di tengah manusia. Haram hukumnya dia menggambarkan ilmu ini sebagai sebab seorang itu berpecah. Iya. Sebagai sebab manusia bermusuhan. Nggak boleh dia gambarkan seperti itu. Dia harus selalu menanamkan keagungan ilmu di tengah manusia. Ya. Dan dia jangan memasukkan dirinya ke dalam masalah-masalah yang akan melahirkan apa? Melahirkan orang-orang yang lari dari agama. Ya. Karena itu para ulama, Imam Malik rahimahullah, beliau menganggap makruh menyampaikan hadis-hadis seputar sifat di tengah orang umum. Sebagian sifat, ya. Beliau menganggap makruh menyampaikan sebagian hadis terkait dengan sifat di tengah orang umum. Sebab khawatir pemahaman mereka pendek, tidak bisa memahami hadis ini, dia jatuh dalam kekeliruan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'a'aini. Amma ahaduhuma faqad basattuhu, wa amma al-akhar law basattuhu laquti'a hadzal hulqum." Kata Abu Hurairah, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kantong ilmu. Salah satunya sudah saya sampaikan, sudah saya sebarkan. Salah satu dari dua kantong ini. Kantong yang lainnya, kata Abu Hurairah, andai kata saya sebarkan, akan dipenggal leherku ini. Iya. Nah, disebarkan oleh Abu Hurairah. Dan itu disebut oleh para ulama, hadith-hadith yang dihafal oleh Abu Hurairah terkait dengan fitnah dan kejadian-kejadian yang akan datang. Dan Abu Hurairah kadang mengisyaratkan sebagiannya. Karena itu Abu Hurairah berdoa, "Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kepemimpinan di awal tahun 60. Iya. Sebab mungkin Abu Hurairah sudah dapat penjelasan dari Nabi akan terjadi fitnah di tahun 60 itu. Jadi hanya berlindung saja, tidak menyebut hadisnya. Iya. Jelas, ya? Dan Allah kabulkan doa Abu Hurairah. Beliau meninggal sebelum tahun 60 Hijriah. Iya. Baik. Jadi ada jenis ilmu seperti itu. Dijaga oleh para ulama. Ya. Alasannya apa? Supaya tidak membuat manusia itu lari dari agama. Agama ini punya karakteristik indah. Rasulullah gambarkan ketika mengutus duta besarnya ke Yaman. Kata beliau, "Yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru." Permudahlah, jangan kalian persulit. Beri kabar gembira, jangan kalian membuat manusia lari. Jangan kalian membuat manusia lari. Iya. Maka harus dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Kalau dia paham keagungan ilmu, ini yang dia pelihara dan dia jaga. Iya. bagaimana dia dudukkan ilmu itu mulia. Apalagi kalau dia kesankan ini sebab. Kalau dia katakan misalnya bahwa ilmu adalah sebab terjadinya perpecahan, manusia menjadi rusuh. Iya. Ini betul-betul dosa terhadap ilmu dan para ulama. Iya. Para orang yang berilmu kadang mengingatkan kesalahan. Menegur orang yang berbuat kesalahan. Ada bantahan-bantahan ilmiah. Dan itu wajar penjagaan terhadap agama. Semua orang paham penjagaan terhadap agama. Dan itu adalah nasihat untuk menjaga kaum muslimin sendiri. Nah, dipahami. Tapi yang menjadi masalah, ini sama-sama mengenal sunnah. Ya, dua-duanya ahli sunnah. Ya, dua-duanya mentahdir dari Syiah Turab. Semuanya mentahdir dari Ali Hasan Al-Halabi. Mentahdir dari Al-Hajuri. Kok saling menggambarkan belajar ilmu itu kondisinya seakan-akan harus berpecah seperti itu. Iya. Ini dari bentuk tidak mengagungkan ilmu dan para ulama. Iya. Kemudian dari pengagungan terhadap para ulama, seorang cinta menghadiri majelis-majelisnya seperti yang saya katakan tadi. Iya. Cinta menghadiri majelis-majelisnya. Jangan ketika para ulama datang, iya. Mereka berada di kota itu, ulamanya memberikan ceramah. Harusnya siapapun dari manapun ada seorang alim salafi memberikan ilmu, didukung hal tersebut. Ini tidak ditanfir, jangan hadir. Ya. Dia sendiri tidak hadir di dalam majelis tersebut. Jadi bukan sifat yang bagus. Bukan hal yang dengannya seorang menghargai ilmu dan menghargai apa? Menghargai para ulama. Ya. Karena itu kalau prinsip ahli sunnah ini tertanam dengan baik di dalam hati, dia akan baik langkahnya. Dia akan baik langkahnya. Oh, saya ada masalah dengan si fulan. Enggak apa-apa. Silakan kamu masalah dengan si fulan. Tapi masalah ini biarkan antara kamu dengan si fulan, jangan kamu rusak kehormatan para ulama. Hadir di majelis mereka. Iya. Hadir di majelis mereka. Dan ini harusnya ditanamkan oleh seorang penuntut ilmu, apalagi seorang yang mengajarkan ilmu, menyuruh dan berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian juga diantara hal yang bertentangan dengan makna mengagungkan ilmu dan para ulama, ya, seorang memasang dirinya di kedudukan para ulama, padahal dia bukan seorang alim ulama. Seorang penuntut ilmu, penuntut ilmu. Iya. Ada kadang seorang yang mengajarkan ilmu, tapi dia alim, tapi tidak sampai ke tingkatan ulama besar. Jangan dia posisikan dirinya, mendudukkan dirinya sebagai seorang alim. Iya. Layak berbicara di masalah-masalah besar, ya. Melakukan pelarangan di masalah-masalah besar, ya. Apalagi dia dudukkan dirinya bisa apa namanya menentang para ulama, ya. Dan mendebat mereka. Ini sifat tidak berada pada orang-orang yang mengenal ilmu dan mengagungkan para ulama. Ya. Bahkan sifat yang seperti ini dahulu cuma dikenal di sifatnya orang-orang Khawarij. Iya, mereka yang meremehkan para sahabat. Ya, karena itu mereka menganggap diri mereka benar. Mereka kafirkan para sahabat. Ya. Perhatikan orang-orang Khawarij. Iya, mereka punya ibadah, masya Allah, punya ibadah. Iya, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, tahfiruna salatakum inda salatihim ma salatihim, wasiyamakum ma siyamihim. Kalian akan hinakan solat kalian di depan solat mereka, puasa kalian di depan puasa mereka. Iya. Dan ini dilihat oleh Ibn Abbas ketika didebat oleh Ibn Abbas, dikunjungi kampung mereka orang-orang Khawarij ini. Iya, jidatnya, tangan dan kakinya itu ada hitaman-hitaman karena terlalu banyaknya apa? Mereka sujud. Ya, di pipinya ada garis-garis hitam, saking banyaknya mereka menangis. Ya, takut kepada Allah. Ya, mereka kaum yang banyak berpuasa. Tidak ada apa-apanya ibadah para sahabat dibanding ibadah mereka. Bersamaan dengan itu Nabi berkata tentang Khawarij ini, ya, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti panah menembus sasarannya. Ya. Disifatkan oleh Nabi sufahaul ahlam, hudatsaul asnan. Ya. Orang yang sapih pemikirannya, pendek akalnya. Orang yang sangat muda umurnya. Iya. Sangat muda umurnya. Demikian sifat kaum Khawarij. Maka siapa yang mendudukkan dirinya di kedudukan para ulama, maka ini artinya dia sendiri membinasakan dirinya. Ya. Dan dia sendiri akan mendudukkan dirinya kepada apa namanya, hal yang bertentangan dengan pengagungan terhadap ilmu dan para ulama. Iya. Terhadap ilmu dan para ulama. Ada masalah-masalah, kadang para ulama berkecimpung di dalamnya, berbicara tentangnya. Iya. Maka seorang jangan masuk dalam hal tersebut. Iya. Sekolahan-sekolahan seperti di Saudi Arabia, Jamiah Islamiyah Muhammad bin Saud Al-Islamiyah dengan kurikulumnya, itu dibaca oleh para ulama. Iya. Dan mereka juga mengajar di universitas-universitas tersebut. Universitas-universitas ini punya cabang-cabang di sejumlah negara. Maka seorang berbicara, tidak boleh hadir di cabang ini, haram sekolah di sini. Ini masalah besar. Jangan dia melangkai dan menduduki kedudukan, bukan kedudukannya untuk berbicara dalam hal yang seperti itu. Coba kalau dikembalikan kepada ahlul ilm, dia tanya kepada para ulama berbicara, itu baru cocok. Diterima oleh semuanya. Iya. Maka ini harus seorang sadari penghargaan terhadap ilmu, bagaimana seharusnya seorang menghargai ilmu agama itu. Iya. Baik, kemudian dari hal yang ingin saya ingatkan di sini, dari perkara yang bertentangan dengan makna mengagungkan ilmu dan ulama. Iya. Adalah seorang berbicara tentang ilmu dengan praduga dan prasangka. Iya. Tidak bicara dengan keyakinan. Apalagi di atas ilmu yang kuat. Hanya dhon, ya sangkaan, ya bukan hal yang dipastikan. Nah, ini dosa terhadap ilmu dan para ulama. Iya. Ketika si alim ini berbicara di pembahasan A, diarahkan ke pembahasan B. Diarahkan ke pembahasan B. Si alim sendiri memberi fatwa. Iya. Tentang sesuatu, fatwa A, B, C. Tapi di kesimpulannya si alim berkata, kalian buka lembaran baru, kalian bersaudara. Iya. Tiba-tiba fatwa si alim ini, kalian buka lembaran baru bersaudara, tidak dicantumkan. Kemudian diarahkan kepada mana, ini si fulan, dia membela ini, membela itu. Ini namanya membuat manusia itu rancu di dalam memahami apa yang diucapkan oleh si alim tersebut dan senang menimbulkan kekacauan. Iya. Dan ini adalah perkara berbicara di dalam ilmu dengan sangkaan. Iya. Dan menyamarkan hakikat permasalahan. Ya, dan ini adalah dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan kalian berhenti di atas sebuah perkara yang kalian tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian pula seorang menyelisih ulama tanpa hujjah, tidak diperbolehkan. Si alim ini sudah memberi fatwa, mentahdir sesuatu. Iya. Maka kalau dia punya pendapat, sebagai seorang penuntut ilmu, tidak usah diungkapkan pendapatnya. Iya. Hendaknya disimpan pendapatnya baik-baik di kantongnya. Iya. Dia simpan pendapatnya di kantongnya. Mungkin suatu hari akan tampak. Kalau dia belajar lebih baik lagi, dia akan tahu si alim ini betul-betul fatwanya benar. Iya. Dan dia berfatwa dengan ilmu. Apalagi dia berbicara yang merupakan keahliannya. Sudah puluhan tahun bergelut dalam hal yang seperti itu. Iya. Maka harus diketahui setiap orang itu keahliannya apa. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah, kalau beliau berbicara tentang rawi, ini rawi thiqah, diterima, dipercaya. Ini rawi dhaif, iya, lemah. Tidak ada ulama lain yang berbicara, hanya Imam Ahmad yang berbicara. Itu disepakati oleh para ulama, Imam Jarh wa Ta'dil, bahwa ucapan Imam Ahmad diambil. Diambil dalam hal tersebut. Ya. Sebagaimana beliau dipercaya tentang keilmuannya, dipercaya mengetahui akan hal tersebut. Dan agama ini diambil dari orang yang terpercaya. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binabain fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang yang fasik, maka terimalah. Ya, apabila datang kepadamu seorang fasik memberikan berita, maka minta kejelasan. Kalau para ulama, kalau yang datang itu orang yang terpercaya, diperintah untuk menerimanya. Diperintah untuk menerimanya. Iya. Kemudian juga dari hal yang bertentangan dengan ilmu, ya, dan tidak menghormati, menghargai para ulama, seorang mengambil satu bagian dari ilmu, setelah itu dia gugurkan yang lainnya. Dia gugurkan yang lainnya. Iya. Nah, ini termasuk aneh bin ajaib memang. Terlihat pada sebagian penuntut ilmu. Masya Allah kalau masuk di dalam pembahasan tahdir-mentahdir, sikap terhadap ahlul bidah, atau baca buku tentang itu, Masya Allah. Iya. Semangat sekali untuk hadir. Iya. Kita tidak meragukan bahwa mentahdir ahlul bidah itu bagian dan pokok dari agama kita, dari usul ahli sunnah. Iya. Dari usul ahli sunnah. Tapi harus dipahami bahwa para ulama ahli sunnah menekankan pembahasan akidah di seluruh cabangnya, bukan di satu masalah saja. Iya. Dia hanya ambil di satu masalah, setelah itu masalah yang lainnya dia gugurkan. Iya. Dia tidak pelajari masalah yang lainnya. Tidak pernah dia pelajari tafsir Al-Quran. Tidak pula dia menghormati, mempelajari ilmu fikih. Ya. Tidak pula dia menghormati, mempelajari apa namanya ilmu akidah secara umum. Dia mengambil satu bab saja, meninggalkan bab yang lainnya. Dan ini bukan orang yang mengagungkan ilmu dan mengagungkan para ulama. Itu bertentangan dengan konsekuensi ilmu dan bertentangan dengan jalan para ulama. Ya. Bertentangan dengan jalan para ulama. Nah, maka segala sesuatu itu didudukkan pada tempatnya. Didudukkan pada tempatnya. Kemudian juga diantara hal yang bertentangan dengan pengagungan terhadap ilmu dan para ulama adalah gampang menyalahkan ulama. Gampang menyalahkan ulama tanpa hujjah. Iya. Apalagi dengan menuduh, dengan tuduhan-tuduhan. Si alim ini telah berdusta terhadap as-salaf. Si alim ini dia telah apa namanya berpemahaman khawarij. Si alim ini ada di dalamnya ya pemahaman murjiah. Ya. Maka hal yang seperti ini, ya kalau muncul antara sesama ulama saja, itu dipertimbangkan dengan matang. Apalagi munculnya dari orang-orang yang baru belajar. Dari orang-orang yang baru belajar. Karena itu harus dipahami. Pengagungan terhadap ilmu, kaidah mengagungkan ilmu dan ulama, kalau benar di dalam hati, tidak akan muncul hal-hal yang seperti itu. Iya. Seorang penuntut ilmu akan tahu dirinya. Ya. Seorang yang menilai pendapat ulama, dia ketika membaca sebuah ucapan ulama, dianggap aneh. Wah ini kok aneh menurut saya. Maka dia akan tanya ke sana sini, benar enggak pendapat ini? Ya, mungkin kalau dia tanya sana sini dan belajar lebih bagus, baru dia bisa paham bahwa ucapan ulama ini benar, tidak ada salahnya. Hanya saja kurang ilmunya, pemahamannya tidak sampai ke sana, akhirnya yang baik berubah menjadi buruk. Berubah menjadi buruk. Iya. Kemudian di sini saya ingin ingatkan di akhir pertemuan, sebenarnya banyak hal ya yang perlu diingatkan, tapi ini waktu sudah mendekati dan kita perlu menjawab sedikit pertanyaan. Ya, saya ingatkan perkara terakhir. Iya, ini terjadi. Dan ini adalah suatu bentuk dari jalan orang-orang hizbiyin. Tapi kadang terjadi di tengah orang yang menuntut ilmu. Iya, orang yang menuntut ilmu. Sebagian manusia ada yang membuat orang lari dari menghadiri halaqah ilmu. Lari dari menghadiri majelis-majelis ilmu. Iya. Alasannya, oh si ustaz ini kurang kuat panhajnya. Ya, lembek. Tidak ada sikap dalam masalah ini, tidak sikap masalah itu. Iya. Kita tidak terlalu bahas apa yang mereka permasalahkan di sikap apa. Walaupun ya, banyak hal-hal yang seperti ini. Iya. Yang dipermasalahkan sebenarnya kalau dilacak dengan baik, ya bukan hal yang harusnya menjadi sebab terjadinya perpecahan. dan harus terjadi saling tahdir mentahdir. Iya. Tapi perbuatan sebagian orang pintar. Nah, diambil sebuah masalah. Dibuat seorang penuntut ilmu itu seakan-akan masalah yang paling besar, orang yang dikatakan kuat manhajnya, itu khusus di pembahasan sikap terhadap ahlul bidah saja. Ya. Akhirnya, karena doktrinnya sikap terhadap ahlul bidah, sikap terhadap ahlul bidah. Akhirnya, tidak pernah belajar yang lainnya, tidak pernah belajar bahwa ahli sunnah itu gemar mengajak manusia kepada hidayah. Mereka tidak belajar bahwa ahli sunnah di antara pokok dan dasar agama mereka adalah agama yang rahmat. Juga tidak pernah mempelajar bahwa ahli sunnah di antara pokok dan dasar mereka, ketika mereka membantah seseorang, itu adalah mengajaknya untuk kembali kepada jalan yang lurus. Ya, karena pikirannya tahdir-tahdir saja, ya, menghindar saja, akhirnya itu pun dilakukan kepada saudara-saudaranya sendiri. Iya. Kepada saudara-saudaranya sendiri. Ya. Dan kadang diketemukan sebagian orang, Masya Allah ya, wana, alhamdulillah manhaj saya sudah benar. Ya, ini ustaz manhajnya enggak kuat, saya enggak mau hadir pengajiannya. Iya. Enggak mau hadir pengajiannya. Nah cukup sampai situ. Kalau pendapat dia simpan untuk dirinya, ya lumayan. Bolehlah kalau dia simpan pada dirinya. Ini diajak yang lain, diajak yang lain. Bikin halaqah pengajian. Iya. Bikin halaqah pengajian. Nah ini makar persis dengan cara-cara hizbiyyin menjauhkan umat dari para ulama. Saya beri kisah. Iya. Di kejadian perang Teluk, ketika Kuwait berperang dengan Irak. Iya. Dan waktu itu Kuwait didukung oleh negara-negara Arab. Dan dimaklumi ya waktu itu Amerika ya bersama apa? Bersama Kuwait. Dan di negara-negara Teluk ini termasuk Arab Saudi itu mengizinkan pangkalan perang untuk Amerika. Guna membantu apa? Kuwait menghadapi Irak. Ya. Dan izin pangkalan itu untuk Amerika itu disetujui oleh para ulama. Fatwa dari ulama besar di Saudi Arabia. Fatwa dibangun di atas ilmu. Dasarnya sangat jelas sekali di buku-buku fikih. Iya. Bahwa boleh menggunakan musyrik, kaum muslimin boleh menggunakan musyrik untuk dipakai menolak kejelekan yang lebih besar sepanjang dirasakan aman dari kejelekan musyrik yang dipakai diambil bantuannya itu. Nah, ini ada di mana? Ada di dalam buku-buku fikih. Ya. Anggaplah seorang misalnya tidak setuju dengan pendapat ulama ini. Ya. Paling tidak dia ketahui ini silang pendapat di kalangan ulama. Tapi yang terjadi apa? Dengan satu masalah ini. Ya. Sejumlah hizbiyin di sana, Salman al-Auda, Safar Hawali, ya. Yang hingga hari ini mempunyai banyak pendukung. Ya. Ada Abdul Aziz At-Tarifi, Muhammad Al-Arifi, ya, dan sebagainya. Ini Salman al-Auda, Safar Hawali, Nasir al-Umar waktu itu yang gemar ini. Mereka memunculkan fikih namanya fikih waqi'. Fikih realita. Kita yang mengerti realita. Ulama ini tidak ada yang mengerti. Iya. Dan langsung dia celah. Jangan kamu belajar ke Syekh Bin Baz. Jangan kamu belajar ke Syekh Ibn Utsaimin. Jangan kamu belajar ke Syekh Solfozan. Enggak. Iya. Mereka jatuhkan dulu kedudukan para ulama. Iya. Mereka jatuhkan kedudukan para ulama. Mereka rendahkan para ulama. Mereka tidak mengerti realita. Wah, ini para ulama tidak mengerti fikih kecuali menentukan masuknya Ramadan, keluarnya Ramadan. Iya. Wah, hanya mengerti fikih haid dan nifas saja. Iya. Dan ucapan-ucapan yang semisal dengan itu. Maksud mereka untuk menjauhkan umat dari para ulama supaya umat tidak belajar lagi dari apa? Orang-orang yang berilmu. Iya. Tidak belajar lagi dari orang-orang yang berilmu. Dan ini mirip dengan kejadian yang saya singgung tadi. Sebagian orang digambarkan ilmu itu pada manhaj saja. Oh sudah, saya manhaj. Manhaj yang dimaksud sikap terhadap ahlul bidah. Padahal manhaj itu luas cakupannya ya. Masuk juga di dalamnya akhlak, masuk di dalamnya pembahasan yang lain. Iya. Bahkan akidah masuk di dalam pembahasan manhaj. Ini hanya mengambil satu sikap terhadap ahlul bidah. Dianggap sebagai manhaj. Sudah perhatikan akibat dari perbuatannya. Ini manhaj. Kalau begitu ustaz ini enggak bagus manhajnya, enggak bagus manhajnya. Kalau begitu enggak usah belajar. Iya. Enggak usah belajar. Atau belajar sendiri saja, ijtihad sendiri saja. Ini artinya sama dengan perbuatan mereka menjauhkan umat dari mempelajari apa? Dari mempelajari ilmu. Dari mempelajari ilmu. Dan ini kerusakan yang besar. Kerusakan yang besar. Kalau orang-orang yang mengaku belajar manhaj ini, mereka paham ilmu fikih, jago dalam ilmu faraid, ya hafal ayat-ayat Al-Quran, pandai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, kita akan puji. Iya. Sebagaimana para ulama kita, Syekh Rabi, Syekh Mukbil, ya, dan selainnya dari para ulama yang berbicara, membela tentang manhaj salafi, yang banyak disoroti oleh manusia di masa ini, mereka orang-orang membantah ahlul bidah. Tapi pelajarannya dalam akidah, dalam fikih, dalam hadith, lebih banyak daripada bantahannya. Lebih banyak daripada apa? Bantahannya. Beda dengan sebagian orang. Kerjanya hanya bicara di situ saja. Adapun pelajarannya dalam akidah, pelajarannya dalam fikih, pelajarannya dalam ilmu-ilmu lain. Apalagi kalau berbicara dalam ilmu alat, ilmu usul fikih, ilmu qawaid fikhiyah, ilmu bahasa Arab dan selainnya, mungkin tidak pernah terlihat ada pelajaran di situ. Ya. Kira-kira bagaimana dia ingin menimbang sampai kepada suatu kesimpulan dalam ilmu, dia tidak punya alat-alatnya. Ya. Tidak mengajarkannya kepada manusia. Dan dari hal yang keliru, ya, ketika dididik manusia terbiasa dengan hal yang seperti itu. Ya, seorang yang belajar dididik kesimpulannya begini, tidak bisa ditahu ini kesimpulan berasal dari mana. Kesimpulan berasal dari mana? Iya, maka ilmu ini diambil, ya, dari ahlinya, dan di ilmu ini diambil dari sumbernya yang baik dan benar. Ya, maka sekali lagi ilmu punya kedudukan yang agung, dan para ulama punya kedudukan yang agung. Siapa yang mempelajari ilmu agama, menghormati para ulama dengan benar, dia akan mulia dengan ilmu tersebut. Dan akan dimudahkan untuknya sebab-sebab di dalam mencapai ilmu, dalam meraih ilmu. Karena itu saya tutup, ya, pertemuan kita di majelis ini atau di tema ceramah ini dengan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jal." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat, dia kuat dengan keilmuan, kuat dengan amalan, kuat dengan keimanan. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Kemudian Nabi berwasiat dengan tiga wasiat. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah kamu terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Iya. Jangan masuk ke dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan kamu merasa lemah. Ya, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dijadikan sebagai orang-orang yang mengagungkan ilmu dan mengetahui kedudukan para ulama. Dan semoga kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang mulia dengan ilmu dan meraih buah dari ilmu itu, yaitu amalan saleh, dan akhirnya berbuah dengan sorga kelak di kemudian hari. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, saya bermohon kepada Allah semoga kita semua dikumpulkan di sorganya yang penuh dengan kenikmatan kelak di kemudian hari. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Dan juga saya bermohon kepada Allah semoga Allah menyatukan hati-hati kita dan menjaga kebersamaan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghindarkan kita semua dari segala sebab perselisihan, dari sebab yang menyebabkan syaitan bisa masuk dan merusak. Ya, di kalangan orang-orang yang mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari Islam yang benar. Dan semoga Allah memberi taufik kepada semuanya dan memberi hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Wallahu taala alam. Baik. Ya, kelihatannya waktunya sudah habis, ya. Dan tidak ada waktu yang cukup untuk tanya jawab. Mungkin saya cukupkan sampai sini. Saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.